Bagaimana sebaiknya jika kita berteman dengan ikhwan yang kebetulan ustaz, yang insya Allah baik. Akan tetapi dia senang mencari cacat dan celah pemerintah, bahkan sampai mengkafirkannya. Waduh, itu bukan namanya baik. Kriteria dan sifat yang antum sebutkan dalam pertanyaan ini menunjukkan dia orang jelek. Jelek pemahamannya sampai pada tingkat mengkafirkan penguasa muslim, itu pemahaman khawarij. Barakallahu'alaikum. Kalau dibahasakan dengan bahasanya orang-orang masyarakat, itu pemahaman teroris. Gitu. Ya gak baik. Dinasihati. Kalau ternyata dia mau tobat dengan tobat dan nasuha, alhamdulillah. Jadi sahabat. Kok ternyata gak mau? Jangan bersahabat dengan dia. Tidak masuk dalam 5 kriteria tadi. Ingat, tidak bersahabat dengan dia. Artinya tidak bersahabat karib. Ketemu, ya sudah ketemu. Waalaikumsalam. Kita aja sudah. Baik. Baik. Kita aja. Lebih daripada itu tidak. Waduh, ini pertanyaannya menakutkan. Masya Allah, Masya Allah. Apa yang antum maksud dengan SGB, Sururi Gaya Baru itu? Apakah dia Zulkarnain dan grupnya? Duh, anak grup ya kan ya. Masya Allah. Sururi Gaya Baru itu Halabiyun. Tahu Halabiyun? Orang-orang yang memiliki pemahaman Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. Barakallahu'alaikum. Di Indonesia ini yang mengakomodasi dan menggembar-gemborkan pemahaman Halabiyun, Mas Kaum Mas Dik Firanda. Harap lagi. Masya Allah. Yang lainnya juga ya kan. Saya nafas besar ya kan. Kenapa kok antum menyebutkan satu Zulkarnain dan grupnya? Dicurigai yang tanya ini. Kenapa kau menyebutkan beliau? Nah, adapun terkait dengan beliau, antum sudah mendengarkan keterangan dari para asatidz langsung di sekitar sini. Ustaz Muhammad Umar Sewer sudah memberikan penjelasan di Purwokerto. Barakallah. Terus gimana? Mas harus saya ulangi lagi? Begitu ya. Iya. Baik. Terkait dengan kalam Syekh Rafi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, barakallahu fikum, yang disampaikan secara risalah oleh Syekh Hani Buraik hafizahullah, itu kalam shawab. Kalam sahih an-nisba ilaih. Ucapan yang betul sahih penisbatannya kepada Syekh Rafi bin Hadi hafizahullah. Belum menyatakan terkait dengan satu Zulkarnain, la'ab, mutalawin, ada Arabnya, anda baca ini. La'ab, mutalawin, yamshi ala tariqatil Halabi fil Makar. Masya Allah. Sampai apa lah itu? Arab-Arabnya ini, luar biasa. La'ab, mutalawin, la'ab, yang suka main-main, mutalawin, orang yang berwarna-warni, dan berjalan di atas caranya,